نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخوان في الله وأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Mulai kesempatan pagi hari ini, kembali kita mulai kajian 20 awal Ramadan di tahun 1434 Hijriah, yang dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Thaharah dan kitab Shalat dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar karya Nukhbatun Minal Ulama, sejumlah ulama pilihan. Sebelum kita masuk pada pokok bahasan, kita akan baca muqaddimah dan tamhid. Yang pertama adalah muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga Allah memberikan pujian dan keselamatan kepada hambanya dan utusannya Muhammad, yang dia adalah penutup para rasul, keluarganya dan seluruh sahabatnya. Falfiqhu fiddin, maka faham tentang agama. Wal basar bi ahkami syar'i, dan mengerti hukum-hukum syariat adalah termasuk maksud yang paling agung dan mulia. Wa amthalil ghayat, dan tujuan yang paling mulia. Dan tidaklah ajaan atau seruan dari syariat fi kathratin kathiratin minan nususihi, dalam berbagai nas yang begitu banyak, dan nas-nas tersebut adalah nas-nas yang thabitah, yang valid, yang sahih, yang terdapat nas dan dalil yang menuntut untuk al-fiqh, menuntut dan memerintahkan untuk belajar agama. Watamahuru bihi, dan mahir tentang masalah fikih dan agama, diroyatan wa tadabburan, dengan mengetahuinya dan merenungkannya, kecuali dia adalah sebaik-baik bukti. Alama li hadzal matlab min sya'nin fi dinillah, bahwasanya masalah ini yaitu belajar agama itu memiliki sya'nin, kedudukan dan martabat yang tinggi dalam agama Allah. Wakaf juga, dan cukup bagi Anda sebagai bukti betapa mulianya belajar agama, mengerti hukum-hukum Islam, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba tafaqquhu fi dini rabbih, manakala dia belajar agama Tuhannya, yaitu Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa, siapa saja yang Allah menginginkan kebaikan pada dirinya, Allah ingin jadikan dia orang yang baik, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka Nabi sampaikan, siapa saja yang Allah inginkan untuk jadi orang yang baik, maka ciri orang yang Allah inginkan jadi orang yang baik, dia mengerti agama, dia belajar agama. Dan demikianlah realitanya. Tidaklah kita jumpai orang-orang yang baik kecuali dia adalah orang yang belajar agama. Dan tidaklah kita jumpai orang-orang yang buruk buruk kualitas agamanya, buruk akhlaknya, buruk kelakuannya dan berlakunya, kecuali dia adalah orang yang tidak mengerti dan tidak belajar agama. Dan di sini ada kata-kata khairan, nakirah yang didahului man syartiyah, dan nakirah yang didahului dengan man syartiyah dalam kaidah ilmu usul fikih menunjukkan umum. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa saja yang Allah inginkan untuk Allah beri kebaikan, seluruh kebaikan, maka dialah adalah orang yang Allah buat dia rajin belajar agama. Artinya orang yang tidak Allah beri dia semangat untuk belajar agama, dia bukanlah orang yang mendapatkan kebaikan sedikit pun. Sedikit pun. Hal ini mengisyaratkan bahasanya segala kebaikan itu asalnya dan sumbernya adalah al-ilmu. Segala bentuk kebaikan, kemuliaan, sumbernya adalah al-ilmu. Sebagaimana demikian ditegaskan oleh Ibnu Al-Qayyim di Miftah Dari Sa'adah. Segala kebaikan di dunia ini, semuanya akar permasalahannya, dasar pijakannya adalah al-ilmu. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim dan sebelumnya dikatakan oleh gurunya Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, beliau katakan al-jahlu wa zulmu aslu kulli syarrin. Kebodohan dan kezaliman adalah pangkal segala keburukan. Kemudian innahu laisa yastawi abadun aksyahul jahlu, makasnya tidaklah sama seorang hamba yang dipenuhi dengan, ditutupi dengan kebodohan dan disesatkan oleh hawa nafsunya. Maka tidaklah dia atau yastawi di sini tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidaklah bisa lurus berjalan dengan baik seorang hamba yang ditutupi dengan kebodohan dan disesatkan oleh hawa nafsunya, tidak akan bisa berjalan baik sehingga dia sampai kepada tujuannya. Karena seorang yang dipenuhi dengan kebodohan dan disesatkan oleh hawa nafsunya, maka dia yatakhabbatu fitarqihi, maka dia akan sembarangan dan serampangan dalam jalannya, maka dia akan berjalan dengan tanpa petunjuk, jalan hidupnya tanpa petunjuk. Jika dia berjalan tanpa petunjuk, layakadu yatahadda, maka hampir-hampir dia tidak mendapatkan petunjuk. Maka hamba, maka orang semacam ini tidaklah sama ma'abdin jika dibandingkan dengan seorang yang istanarat basiratuhu, bercahayalah mata hatinya. Maka seorang yang bercahaya mata hatinya dan mata hati itu bercahaya dengan ilmu agama, maka dia adalah seorang yang akan menyembah Allah ala hudan minhu wa nurin, di atas hidayah dan di atas cahaya, yaitu cahaya ilmu. Maka dari sini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Samakah orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji? Beda. Dan harus beda. Kalau sampai sama, maka berarti ada sesuatu yang error. Nah, kenapa ini ngaji dan itu tidak ngaji, kok kemudian kelakuannya sama, perilakunya sama, tindakannya sama? Maka berarti ilmunya tidak membuahkan hasil. Wa minal kutub al-muyassarah, dan di antara buku yang mudah dan memang dibuat untuk mudah untuk belajar berbagai macam ilmu syariat adalah buku ini, Al-Fiqih Al-Muyassar Fi Dha'il Kitab wa Sunnah. fikih muyasar, buku fikih yang dimudahkan, atau terjemah bebas yang cara mudah belajar fikih, fidhail kitab wa sunnah, berdasarkan petunjuk Quran dan sunnah. Dan buku ini yastamil mencakup berbagai macam hukum fikih di bab ibadah dan muamalah, dan semua hukum-hukumnya diikuti, digandengkan dengan dalil-dalil syar'iyah, dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Semua penjelasannya, kullu dzalika, itu semua dalam bentuk penjelasan qaribil ma'khad, yang mudah dipahami. Danil manal, sama mudah untuk dipahami. Yan'a, jauh antaka'id wa tatwil, dari jauh atau bersih dari keruwetan dan bertele-tele. Karena buku yang penuh dengan ruwet dan bertele-tele, maka banyak dari kaum muslimin yang tidak mampu ala halihi untuk mengurai keruwetan tadi. Karena tidak mampu mengurai keruwetannya, maka dia tidak akan bisa mengambil faedah dengannya. Dan buku ini juga penuh dengan wajaza, ringkas, yang akan memberikan kemudahan pada banyak orang untuk memahami hukum-hukum agama. Dia ringkas, namun bukan ringkas yang jelek. Dunama ikhlalin, namun ringkas yang tanpa cacat. Au idrarin, atau bukan pula ringkas yang ini kemudian merusak materi ilmiah al-muntaqah yang disaring dan yang ada dalam buku ini. Maka di sini disampaikan bagaimanakah kondisi buku ini. Isinya tentang hukum-hukum fikih, ada bab ibadah, bab muamalah, semuanya disebutkan dalil-dalilnya, bukan buku yang buku fikih yang tanpa dalil, namun fikih dalil. Dan di sini dijamin dalil-dalil yang dipakai adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, dan tidak memakai hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang palsu. Dan bahasanya dibuat bahasa yang mudah dipahami. Nah, bukan bahasa yang ruwet, bundet, yang ini ada pada sebagian buku-buku fikih. Dan demikian juga ini ringkas, namun bukan ringkas yang menyebabkan merusak materi yang mau disampaikan, sehingga terlalu sedikit yang bisa didapatkan. Kemudian, waqad qama bi'idat hadzal kitab, dan yang menyiapkan buku ini adalah nukhbatun mubarakah, adalah orang-orang pilihan yang penuh diberkahi, yang mereka adalah minal asatidah, mereka adalah para profesor ahli ikhtisas yang memang spesialis di bidang fikih, spesialis dalam ilmu syar'i, terutama ilmu fikih. Itu tim yang menyiapkan. Tsumma ardi ba'da injazihi, kemudian apa yang telah ditulis oleh tim ini dipaparkan, ba'da injazihi, setelah selesai, setelah rampungnya, maka dipaparkan kepada lajnah istisyariyah, kepada satu tim penasehat yang juga mutakhasisah. Memang tim tersebut adalah tim yang khusus untuk melakukan murojaah terhadap buku ini, dengan tugas bisa tustrik ma'asahu qad nada au ghamidha, bisa memperbaiki berbagai kalimat, berbagai kata-kata yang asahu boleh jadi qad nada, adalah kata-kata yang tidak beraturan, atau kata-kata yang ghamida, yang samar, yang sulit untuk ditelaah. Sehingga jadilah karena demikian cerita penyusunan buku ini, maka jadilah buku ini bihamdillah, bimahasin jammah, memiliki banyak kelebihan. Di antaranya kehati-hatian yang luar biasa, fisihati matu benak ahli al-ahkam al-fiqhiyah, berkaitan dengan kesahihan dalil yang menjadi landasan hukum syar'i, landasan hukum fikih, yaitu berupa hadis dan athar di semua masalah. Maka semua hadis dan semua athar telah diteliti dengan cermat dan dipastikan dia adalah athar dan dalil dan hadis yang sahih. Yang kedua adalah buku ini mencakup wal isti'ab dan mencakup semua fikih dan semua permasalahan fikih yang seorang muslim laisa li muslimi ghinan anha, yang setiap muslim membutuhkannya. Kemudian kalimat-kalimatnya jelas, gaya bahasanya mudah, supaya buku ini bisa diambil manfaatnya oleh para penuntut ilmu. Demikian juga awamnya kaum muslimin yang levelnya bukanlah level penuntut ilmu. Kemudian keempat adalah Diqqatut Taqsimat. Buku ini penuh dengan ketelitian dalam pembagian, pembuatan poin-poin, dan mudahnya mengambil faedah dari topik-topiknya. Wadzalika, dan hal tersebut dengan menjadikan topik-topik tadi di bawah satu judul yang menunjukkan topik yang dibahas dan membantu untuk memahaminya. Kemudian kelebihan yang kelima, buku ini mengandung tanbih, adanya peringatan pada sejumlah pelanggaran syariat yang boleh jadi waqa'a fiha, terjumus ke dalamnya banyak kaum muslimin. Yang pelanggaran ini terjadi boleh jadi jahlan, karena ketidaktahuan, atau taklidan, atau karena ikut-ikutan. Demikianlah aku mohon kepada Allah, agar Allah jadikan amal membuat buku ini menjadi satu amal yang ikhlas karena mengharap wajahnya yang mulia. Wa yu'ayu balliqa, au yabluqa binaf'ihi. Dan hendaklah Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan buku ini buku yang bermanfaat sehingga bisa membantu banyak orang untuk belajar agama. Wa bihadzal munasabah, dan dalam kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih yang banyak kepada semua orang yang ashamu berperan untuk menyiapkan buku ini. Maka di sini akan disebutkan nama-nama penulis buku ini. Yang di cover cuma disebut Nukhbatun Minal Ulama. Yang mereka adalah asatidah al-mutakhassisina fil fiqhi, adalah para profesor yang memang spesialis di bidang fikih. Mereka yang pertama adalah penulis buku ini. Yang pertama adalah al-ustadz ad-duktur profesor doktor Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Beliau profesor fikih di Universitas Islam Madinah dan beliau pernah berkunjung ke Indonesia, Syekh Abdul Aziz Al-Ahmadi ini. Kemudian Al-Ustadz Ad-Doktor Faihan bin Salih Al-Mutairi. Dan yang ketiga adalah Ustadz Al-Doktor Abdul Karim bin Sonitan Al-Umari. Dan yang keempat, Al-Ustadz Ad-Doktor Abdullah bin Fahad Syarif Al-Hajari. Nah, ini empat profesor doktor yang profesor doktor di bidang fikih yang menulis buku ini. Maka kami sampaikan ucapan terima kasih atas apa yang mereka telah berikan min juhdin fil i'dad, berupa berbagai kesungguhan, jerih payah untuk menyiapkan buku ini. Sebagaimana untuk profesor doktor Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, beliau memiliki jerih payah yang baik untuk tawthiqun nusus, tugasnya untuk mentawthiq nas, mentawthiq dalil, itu ngecek dalil ayat Al-Qur'annya benar, ini ayat ini, dipastikan hadisnya benar, ayat Bukhari nomor sekian betul-betul ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Demikian juga beliau yang bertugas untuk mentakhid hadis-hadis yang ada dalam buku ini seluruhnya. Nah, maka khusus untuk takhid hadis dan memastikan kalau ini memang riwayat dan athar ini ada di sumbernya, ini yang bertugas adalah Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Wa arudakwana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian poin yang kedua yang ingin kita baca adalah At-Tamhid, pengantar tentang masalah ilmu fikih. Wa istamil ala nuqatit taliyah, pengantar atau tamhid artinya pengantar. Pengantar ini mencakup beberapa poin berikut ini. Akan membahas tentang ta'rif, pengertian fikih dalam bahasa Arab dan istilah, masadir sumber ya, ilmu fikih, topiknya fadlihi, thamaratihi, buah dari belajar ilmu fikih dan keutamaannya. Yang pertama, poin yang pertama adalah pengertian fikih menurut bahasa Arab dan istilah. Dalam bahasa Arab, fikih artinya al-fahmu, faham dan mengerti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang kaum Nabi Syu'aib, mereka mengatakan kepada nabinya Syu'aib, ma nafkahu kathiran mimma takul, kami tidak faham banyak hal yang kau katakan. Demikian juga firman Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, namun kalian tidak mengerti, tidak tahu, tidak faham tasbihnya makhluk yang ada di langit dan di bumi. Semua mereka bertasbih, namun kalian manusia tidak mengerti dan faham tasbih mereka. Kemudian fikih dalam istilah, yaitu dalam istilah para ulama fikih adalah ilmu yang berisi tentang hukum-hukum syariah amaliyah. Hukum syar'i, hukum syariat. Amaliyah berkaitan dengan amal badan. Maka di buku fikih tidak akan kita jumpai hukum-hukum syar'i i'tiqadiyah, hukum-hukum tentang masalah akidah. Semuanya membahas tentang al-amaliyah, dimulai dari kitab thaharah dan nanti biasanya ditutup dengan kitab al-itaq, bab tentang perbudakan. Al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yang hukum-hukum tersebut diambil dari dalil-dalil rinci. Maka dalil ada dua macam, ada dalil ijmali dan ada dalil tafsili. Ada dalil global dan ada dalil rinci. Dalil rinci itu dalil yang ada di, yang dibahas di kitab-kitab fikih. Puasa Ramadan hukumnya wajib, dalilnya ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Kemudian ada dalil ijmali, dalil global. Itulah dalil-dalil yang dibahas dalam buku-buku ilmu usul fikih. Membahas tentang perbuatan Nabi, membahas tentang ijma', ini semua dalil global. Waqad yutlaqu al-fiqhu, dan terkadang digunakan kata-kata fikih dalam pengertian hukumnya itu sendiri. Maka bisa jadi fikih itu dalam pengertian ilmunya, dan boleh jadi fikih itu pengertiannya adalah hukumnya. Ini makna fikih dalam istilah. Maka kalau makna fikih dalam istilah hanya berkaitan dengan hukum-hukum syar'i amali. Dan ini berbeda dengan makna fikih secara syar'i. Maka di samping ada makna bahasa, ada makna istilah, ada makna syar'i. Kalau makna syar'i itu adalah makna satu kata dalam dalil Quran dan Sunnah. Kalau makna istilah itu adalah makna satu kata dalam kesepakatan kelompok tertentu. Boleh jadi kelompok para ulama hadis, ulama fikih, ulama nahwu, dan seterusnya. Dan boleh jadi itu tidak adalah makna yang mereka kesepakati untuk mereka gunakan, dan itu bukan makna syar'i. Maka marfu' itu kita katakan makna marfu istilahan bukan syar'an. Karena tidak ada marfu dalam artian i'rab, marfu mansub itu kok ada dalam dalil syar'i. Tidak ada Quran dan Sunnah menjelaskan tentang raf'un, nasbun. Maka dia kita sebut makna istilah. Namun kalau makna satu kata dalam dalil Quran dan Sunnah kita sebut dengan makna syar'i. Dan terkadang makna syar'i dengan makna istilah itu sama dan terkadang berbeda. Di antara contoh yang berbeda adalah fikih. Fikih makna syar'i dan makna istilahnya berbeda. Makna syar'i lebih luas daripada makna istilah. Makna istilah tadi telah kita lihat, yang namanya fikih, maknanya dalam istilah para ulama fikih, hanya berkaitan dengan hukum amaliyah, hukum berkaitan dengan praktek anggota badan. Sedangkan fikih dalam Al-Quran, liyatafaqahu fiddin waliyundhiru qaumahum idza raja'u, di surat At-Taubah. Demikian juga mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah inginkan jadikan dia sebagai orang yang baik, maka Allah akan buat dia orang yang mengerti agama. Maka fikih secara syar'i dalam dalil maknanya adalah pengetahuan, memiliki pengetahuan tentang aturan-aturan syariat, baik masalah akidah, masalah hukum fikih, hukum amaliyah, ataupun masalah akhlak. Maka semua yang menjadi ajaran agama, baik dia akidah ataupun hukum amaliyah, maka orang yang menguasainya, mengerti dengan baik tentang hal-hal tersebut, itulah fikih secara syar'i. Maka makna syar'i dalam hal ini lebih luas daripada makna istilah. Karena fikih secara syar'i tidak hanya terbatas pada hukum amaliyah, namun juga mencakup masalah akidah. Maka orang yang pintar tentang masalah hukum fikih namun blank tentang masalah akidah, maka dia adalah memiliki fikih secara istilah namun tidak memiliki fikih secara syariat. Kemudian masadirul fiqhi al-asasiyah, sumber yang jadi dasar hukum-hukum fikih yang merupakan sumber-sumber mendasarnya adalah 4, Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian maudu'ul fiqhi, topik bahasan ilmu fikih. Topik bahasan ilmu fikih adalah af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf. Dan yang namanya mukallaf dalam istilah ilmu fikih artinya adalah balighun aqilun. Manusia yang baligh dan berakal. Maka baligh dan berakal biasa disingkat dalam ilmu fikih dengan sebutan mukallaf. Af'alul mukallafina minal ibad, topik bahasanya adalah hamba, para hamba-hamba Allah, perbuatan para hamba Allah yang mereka adalah mukallaf. Ala nahwin amin wa syamil, dalam bentuk umum dan mencakup semua bidang. Artinya topik bahasan fikih ini ya tanawal mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan masyarakatnya. Wa tanawal, dan ilmu fikih itu membahas hukum-hukum amaliyah. Wa mayasduru, dan semua yang muncul dari seorang mukallaf. Boleh jadi berupa ucapan, perbuatan, transaksi ataupun tindakan. Maka hukum fikih itu hukum dalam istilah fikih berbeda dengan hukum dalam istilah syar'i. Nah, hukum dalam istilah syar'i itu mencakup perbuatan manusia dan keyakinan manusia. Hukum dalam istilah syar'i mencakup perbuatan manusia, perbuatan anggota badan manusia, dan keyakinan manusia. Maka membahas bahasanya meyakini Allah punya anak, ini hukumnya adalah haram dan sebuah kesesatan. Meyakini Allah itu zat yang esa, maka ini keyakinan yang benar. Ini dibahas dalam hukum syar'i. Namun kalau hukum dalam bahasa fikih, dalam istilah fikih, tidak mencakup keyakinan, namun cuma mencakup perbuatan. Maka hukum dalam fikih berkaitan dengan perbuatan dan tidak berkaitan dengan benda. Maka dalam fikih benda itu tidak memiliki hukum. Maka apa hukum aspal itu tidak ada. Aspal tidak bisa memiliki hukum. Namun hukum berkaitan dengan perbuatan manusia tentang aspal. Apa hukum makan aspal? Ah, ini ada. Apa hukum korupsi aspal? Ah, ini ada. Tapi kalau hukum aspal, aspal tidak ada hukumnya. Karena ya, hukum berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Af'alul mukallafin. Apa hukum babi? Tidak ada hukumnya. Babi itu tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya, apa hukum makan daging babi? Nah, apa hukum memelihara babi? Apa hukum beternak babi? Namun kalau babinya tidak ada hukumnya. Tidak bisa kita katakan babi haram. Tidak, salah. Nah, dalam pandangan fikih salah. Babi kok haram? Nah, atau babi mubah itu salah. Nah, karena babi tidak punya hukum. Ini, hukum berkaitan dengan perbuatan mukallaf terhadap babi. Apa aktivitas si mukallaf dengan babi? Ini, apa hukum megang babi? Najiskah dia? Apa hukum makan daging babi? Apa hukum ternak babi? Apa hukum jualan babi? Apa hukum beli daging babi? Ini ada hukumnya. Tapi kalau apa hukum babi? Jawabannya tidak ada. Sebutkan hukum babi, maka jawaban yang benar tidak ada hukumnya. Apa hukum ibu? Tidak ada hukumnya. Hukum ibu itu tidak ada hukumnya. Kalau apa hukum menikahi ibu sendiri? Ada hukumnya. Apa hukum mukul ibu sendiri? Apa hukum mencaci ibu sendiri? Apa hukum menghormati ibu? Nah, ini ada hukumnya. Tapi kalau apa hukum ibu, tidak ada hukumnya. Wawa ala nau'ain, dan secara umum hukum-hukum fikih itu ada dua kelompok. Kelompok pertama, ahkamul ibadat. Hukum-hukum masalah ibadah, ibadah mahdoh. Yang dimaksud dengan ibadah di sini, ibadah mahdoh. Itu pembahasan tentang sholat, puasa, haji, dan semisal itu. Kemudian yang kedua adalah ahkamul mu'amalat, hukum berkaitan dengan mu'amalah. Mu'amalah interaksi orang dengan orang lain. Kalau ahkamul ibadat, membahas tentang masalah interaksi seorang manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahkamul mu'amalat, membahas tentang mu'amalah interaksi seseorang dengan orang lain. Maka nanti membahas tentang ukut, membahas tentang transaksi, ukubat, hukuman atas tindakan kejahatan, jinayat, ukubat, hukuman tentang berbagai macam pelanggaran, jinayat, hukuman tentang kejahatan, kejahatan dengan sesama. Wadhamanat, hukum tentang masalah ganti rugi. Gimana kalau ngerusak barang orang lain. Dan hukum-hukum yang lain, permasalahan-permasalahan yang lain yang maksud dari hukum-hukum tersebut adalah tandim, mengatur hubungan manusia sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wahadil ahkam dan hukum-hukum yang ada dalam buku fikih mungkin bisa kita hasruha, kita batasi atau kita klasifikasikan dalam klasifikasi yang lain dengan rincian sebagai berikut. Pertama adalah hukum keluarga. Hukum keluarga pembahasannya dimulai dari pembentukan keluarga, melamar dan sebelumnya. Ila nihayatiha sampai bubarnya keluarga. Nah, perceraian, perpisahan dengan berbagai macam bentuknya. Maka dia nanti maka hukum keluarga itu mencakup hukum seputar pernikahan, perceraian, nasab, tentang nafkah, waris dan semacam itu. Nah, ahkamul usrah itu sering dalam istilah kontemporer disebut dengan ahwal syakhsiyah. Nah, ahwal syakhsiyah itu sama dengan hukum keluarga. Kemudian ahkam muamalat al-maliyah, hukum-hukum transaksi finansial, disebut juga dengan ahkam al-madaniyah. Dia adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan bimu'amalatil afrod, interaksi individu dengan individu, wa mubadalat dan tukar-menukar yang terjadi di antara satu orang dengan orang yang lain. Maka nanti akan ada pembahasan baik jual beli, ijarah, sewa menyewa, kerjasama bisnis dan yang lainnya. Dan ahkam jinaiyah, hukum pidana. Itulah hukum-hukum yang tata alak berkaitan dengan apa yang muncul dari seorang mukallaf. Nal jara'im berupa berbagai macam kejahatan, wa ta'adiyat dan pelanggaran, dan berbagai macam hukuman yang menjadi hak orang yang melakukan tindak kejahatan. Kemudian yang keempat, ahkam al-murafa'at. Maka raf'un itu dalam istilah fikih berbeda dengan istilah nahwu. Kalau dalam istilah fikih, raf'un atau murafa'at itu artinya memeja hijaukan. Adanya satu permasalahan dan sengketa kemudian dilaporkan untuk supaya diputuskan. Nah, ini disebut murafa'at. Pembahasan tentang bagaimanakah melapor nanti kemudian saksi dan seterusnya yang berkaitan dengan pelaporan sengketa. Ini disebut raf'un. Dan ilmu fikih disebut raf'un atau murafa'at. Dan ini sangat jauh hubungannya dengan raf'un dalam nahwu. Tidak nyambung bahkan. Tidak nyambung dan tidak berhubungan. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ini? Murafa'at. Mungkin ada yang bisa bantu. Apa? Perdata? Nah, wal qadha dan peradilan. Wa yamuta'alliqu bil qadha fil khusumat. Maka hukum tersebut membahas tentang bagaimanakah al-qadha memutuskan khusumat sengketa dan membahas tentang dakwah, bagaimanakah aturan main tentang klaim, tuduh-menuduh, wa turqul itsbat dan metode pembuktian. Dan semacam itu. Kemudian ahkam ad-dawliyah, hukum internasional. Itulah hukum-hukum yang berkaitan dengan tanzim yang mengatur hubungan antara negeri Islam bighairihi minadwal dengan negara-negara yang lain. Bagaimanakah aturan Islam mengatur negeri Islam dengan negeri yang lain? Fisilmi wal harbi, gimana kalau dalam kondisi damai, gimana kondisi perang? Demikian juga membahas tentang hubungan antara non-muslim al-muwatinin yang jadi warga negara dalam satu negeri Islam. Maka di sini kita jumpai faedah, boleh saja menyebut non-muslim, ada kata-kata ghairil muslimin, non-muslim. Sebagian orang yang semangat belajar tauhid itu hulu, ya, sampai-sampai punya anggapan, ya, kafir sebut aja kafir, enggak pakai non-nonan barang. Ini satu hal yang tidak benar. Ini satu hal yang wajar, lumrah, biasa dalam perkataan para ulama, penyebutan non-muslim. Ini sebagaimana wajar dan biasa saja menyebut orang kafir. Nah. Demikian juga tasmul mencakup pembahasan tentang masalah jihad, wal mu'ahadah, dan perjanjian damai. Kemudian buah dari belajar ilmu fikih. Maka buah pokoknya adalah mengetahui hukum fikih atau pengetahuan tentang fikih dan mengamalkannya, mempraktekannya akan membuahkan kebaikan bagi seorang mukallaf, sahnya ibadah dan lurusnya perilakunya. Ini catatannya, bukan hanya sekedar tahu hukum fikih namun juga dipraktekkan. Maka nanti perilakunya akan memiliki perilaku-perilaku yang benar dan lurus. Dan jika wa idza salahal al abdu, jika masing-masing person itu sudah baik, maka akan jadi sebab salahal mujtama, baiknya kondisi masyarakat. Sehingga natijah hasilnya di dunia adalah terwujudnya kebahagiaan dan kelapangan hidup. Dan hasilnya di akhirat adalah ridwanullah wa jannatuhu, ridha Allah dan surganya. Kemudian keutamaan mengerti tentang agama, walhas dan motivasi untuk mempelajarinya, untuk mencarinya, wa tahsilihi dan mempelajarinya. Maka tafaqquh fiddin, belajar agama adalah min afdalil a'mal, termasuk amal yang paling utama. Wa min atyabil khisal, dan termasuk perkara yang bagus. Dan terdapat dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan keutamaan belajar agama dan motivasi untuk belajar agama. Di antaranya adalah firman Allah di surat At-Taubah, dan tidaklah pantas orang-orang yang beriman yang firu kafah, semuanya berangkat jihad. Falaula nafar min kulli firqatin, maka hendaklah dari masing-masing firqah terdapat ta'ifatun, satu kelompok, liyatafaqahu fiddin, yang bertugas untuk mendalami agama. Setelah dia mendalami agama, tugas berikutnya adalah waliyungziru qaumahum, adalah mereka mendakwahi kaumnya. Idza raja'u ilaihim, jika mereka telah kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan dan supaya mereka menjadi orang-orang yang waspada. Maka Allah sampaikan, hendaknya ada yang tekun belajar agama, dan tugas orang setelah selesai atau merasa cukup atau ya memiliki pengetahuan yang mapan tentang agama adalah berdakwah. Maka dakwah dalam artian sesungguhnya, dengan artian yang lengkap, itu adalah tahapan setelah belajar. Dakwah dalam pengertian yang utuh itu adalah satu fase setelah belajar. Waliyungdiru kaumahum, setelah belajar baru berdakwah. Namun ini dakwah dalam pengertian yang lengkap, artinya ngajari sholat, ngajari wudu, ngajari puasa dan seterusnya. Ini semua tentu tidak akan bisa pengajaran tentang ini semua tentu tidak bisa dilakukan kecuali setelah orang itu belajar. Namun dakwah dalam pengertian global, ngajak sholat, itu ya juga tidak harus ngaji bertahun-tahun, berbulan-bulan, tunjuk, ayo mas sholat, ayo ke masjid. Kalau dakwah dalam bentuk global semacam ini semua kaum muslimin bisa melakukannya. Namun setelah sampai ke masjid, saya wudunya gimana mak? Ini tentu orang yang belum belajar wudu tidak berhak untuk ngajari wudu. Nanti malah yang ngajari itu salah. Nah, setelah sampai masjid gimana saya sholatnya? Nah ini nanti tentu yang bisa melakukannya hanyalah orang-orang yang sudah belajar. Sekedar dakwah dalam artian dakwah global, ngajak orang untuk berbuat baik, ke masjid, untuk sholat. Ini bisa dilakukan oleh semua orang. Non dakwah yang tafsili, yang rinci, detail, gimana cara sholat, gimana berwudu, gimana sholat berjamaah, dan seterusnya. Tidak boleh tidak, itu adalah fase setelah belajar. Ini adalah firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-122. Dan nanti kita sampaikan fikih dalam ayat ini, liyatafaqahu, di sini adalah fikih dalam makna syar'i. Itu belajar agama, akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca, mayyirdillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan untuk Allah jadikan sebagai orang yang baik, Allah akan fahamkan dia tentang Islam. Maka syarat mutlak untuk jadi muslim yang baik, belajar agama. Meskipun tidak semua orang yang belajar agama jadi muslim yang baik. Syarat mutlak untuk sholat berwudu, tidak semua orang yang berwudu sholat. Ada yang habis berwudu malah tidur, karena wudu mau tidur. Non syarat mutlak untuk sholat berwudu. Non tidak semua orang yang berwudu sholat. Syarat mutlak untuk jadi muslim baik belajar agama. Non meskipun realitanya ternyata tidak semua orang yang belajar agama jadi muslim yang baik. Ada namanya alimun fajir, berilmu namun lacur dalam ilmunya, namun melanggar ilmunya. Ada ulama usul dan semacam itu. Namun syarat mutlak untuk belajar, untuk jadi orang yang baik, belajar agama. Meskipun realitanya belajar agama, tidak semua orang yang belajar agama kemudian jadi muslim yang baik. Nanti melihat apakah dia adalah orang yang alimun amil, orang yang berilmu yang mengamalkan apa yang dia ketahui ataukah tidak. Maka makna hadis ini, lihat, faqad ottaban nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan seluruh kebaikan dengan belajar agama. Kenapa? Karena sumber segala kebaikan adalah al-ilmu. Dan sumber segala keburukan adalah al-jahlu wa zulmu. Kebodohan dan kezaliman. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya belajar agama. Dan betapa agungnya kedudukan belajar agama. Dan betapa tingginya kedudukannya. Demikian juga sabda Nabi SAW, An-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Ada yang namanya barang tambang, ada yang emas, ada yang nikel, ada yang tembaga, ada yang cuma besi, pasir, ini bahan tambang golongan C, pasir. Maka manusia itu beda-beda potensinya. Beda-beda potensinya. Ada yang cocoknya jadi pasir, ada yang cocoknya jadi emas, ada yang cocoknya jadi batu, ada yang dan kedudukan-kedudukan yang lain. Maka demikianlah keadaan manusia yang berbeda-beda sifatnya, karakternya, potensinya. Maka manusia punya potensi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka an-nasu ma'adin, sehingga manusia itu kata Nabi bagaikan barang tambang yang berbeda-beda. Tentu jumlah emas itu lebih sedikit daripada jumlah pasir. Nah, itu sudah mesti barang tambang berupa boleh jadi jamrut atau yang lain, itu lebih sedikit daripada batu. Maka maka manusia yang statusnya batu, pasir itu banyak. Namun manusia yang statusnya emas, statusnya jamrut, nah itu sedikit. Namun itu potensi masing-masing orang. Dan Nabi katakan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Maka manusia yang terbaik di masa Islam, manusia yang terbaik di masa jahiliyah ketika dia belum kenal Islam, itulah manusia yang terbaik dalam Islam. Gimana kalau orang itu jahiliyah tidak mengenal Islam, apa orang baik menurut ukuran orang yang tidak kenal Islam? Ukuran orang yang baik ketika orang itu tidak kenal Islam, dia adalah orang yang cerdas, orang yang punya akhlak mulia, punya sopan santun, punya kecerdasan sosial, tanggap dengan sesama, dan seterusnya. Itu ukuran-ukuran kebaikan jika orang tidak mengenal Islam. Maka dalam Islam, ukuran kebaikan sama dengan ukuran-ukuran kebaikan di masa jahiliyah, namun bersyarat. Idza faqihu, jika mereka ngerti hukum agama. Namun jika sopan santun, punya kecerdasan sosial, pintar cari duit dan seterusnya, itu kalau kemudian blank agamanya sama dengan kosong. Tidak lagi menjadi manusia unggul dalam Islam. Namun sifat-sifat unggul di dalam dunia jahiliyah yang tidak mengenal Islam, maka itu sifat unggul dalam Islam, namun bersyarat. Syaratnya dia faham agama, dia ngerti hukum agama. Maka kalau mau dibuat gambaran, maka hukum agama itu angka satu. Sedangkan akhlak mulia, sopan santun, punya empati, kecerdasan sosial, ulet, rajin kerja, dan seterusnya, itu semua kosong, nol, nol, nol. Maka ketika ada angka satu, maka nol, nol ini manfaat. Nah, angka satu kemudian ditambah orangnya sopan jadi 10. Tambah orangnya pintar cari duit jadi 100. Dari orang yang punya jiwa sosial yang tinggi jadi 1000, dan seterusnya. Namun jika sifat-sifat unggul jahiliyah tadi, yang cupanya 000 tadi, tidak diiringi dengan al-fiqhu fiddin, maka cuma 00 gitu, sama dengan 0. Dan kosong. Dan ketika itu ada, idza faqihu, jika mereka faham agama, maka ini jadi nilai yang luar biasa. Fal-fiqhu fiddin manzilatu fil Islam azimah. Maka faham agama, kepahaman tentang agama adalah satu kedudukan dalam Islam. Kedudukannya dalam Islam sangatlah besar. Derajatnya dalam ganjaran adalah derajat yang besar di anal muslim. Karena seorang muslim jika dia mendalami urusan agamanya, arafa malahu, maka dia tahu apa yang menjadi haknya. Wa ma alaihi, dan dia tahu apa yang menjadi kewajibannya. Minal hukuk wal wajibat, yaitu mengetahui hak dan kewajibannya. Dan sehingga dia bisa mengambil apa yang jadi haknya dan mengerti kewajiban apa yang harus dia laksanakan. Sehingga dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu dan pengetahuan. Wa yuwaffaq lil khair wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Dan dia akan diberi taufik untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian dua mukadimah yang kita baca di Fiqih Muyassar, kemudian kita lanjutkan dengan Kitab Thahara. Dan Kitab Thahara ini yastamil mencakup 10 bab. Dan demikianlah kebiasaan para ulama fikih, mereka buka buku-buku fikih dengan Kitab Thahara. Kenapa? Karena ibadah yang paling mulia adalah sholat. Dan syarat mutlak orang untuk sholat disyaratkan dalam kondisi toharah. Dan yang maka toharah adalah syarat, sedangkan sholat adalah masrut. Dan syarat itu lebih dulu sebelum masrut. Maka toharah dulu baru membahas sholat. Maka bab pertama tentang fi ahkami toharah wal miyah wa fihi iddatu masail. Hukum toharah, air, dan dalam dan padanya ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, pengertian toharah, penjelasan tentang urgennya toharah dan macam-macam toharah. Urgensi toharah dan macam-macamnya toharah adalah miftahus salati, adalah kunci salat. Wa akadu surutiha, dan syarat salat yang paling ditekankan. Yang paling ditekankan. Dan yang namanya syarat itu harus, labuda harus, ayata qodam, di depannya masrut. Taharah adalah syarat, sholatnya adalah masrut. Yang namanya syarat itu harus di depannya masrut. Syarat lengkap, nanti baru kemudian terwujud dari dampak dan buah dari satu syarat. Lengkapi dulu persyaratan, kalau bahasa orang lamar pekerjaannya, syaratnya dulu. Persyaratan dilengkapi, nanti baru ada peluang untuk diterima kerja. Di sini dikatakan bahasanya, syarat sholat yang paling ditekankan adalah toharah, namun syarat sholat yang tidak bisa ditawar-tawar adalah waktu. Sedangkan syarat sholat yang lain boleh ditawar. Syarat sholat toharah, wudu, tidak ada air, tayamum, tidak ada air, tidak ada debu, ya sudah, tetap sholat meskipun tidak wudu, tidak tayamum. Tidak sholat di waktunya. Syarat menghadap kiblat, enggak bisa menghadap kiblat karena kondisi sakit, kemudian di rumah sakit bednya enggak bisa digeser-geser dan seterusnya, ya sudah sholat sebisanya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bersih darinya najis, enggak bisa dibersihkan karena kencing di situ, berak di situ, ya sudah, meskipun dalam keadaan bernajis sholat harus tetap dikerjakan sebelum waktunya berakhir. Maka syarat sholat yang tidak bisa ditawar-tawar dalam kondisi apapun adalah waktu. Kerjakan sholat sebelum waktunya berakhir. Syarat yang lain bisa ditawar. Masalah bersih najis, masalah menghadap kiblat, toharah, semuanya bisa. Jika tidak memungkinkan, makanya tidak apa-apa. Kemudian wa taharatu alal qismain, taharah itu ada dua macam. Yang pertama adalah taharah abstrak. Itulah membersihkan hati dari kemusyrikan dan maksiat. Dan segala sesuatu yang menjadi noda pada hati. Kalabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak ada ron dalam hati mereka disebabkan kelakuan yang mereka lakukan. Yang dimaksud dengan ron adalah noda hati. Nabi jelaskan dalam hadis, tidaklah seorang hamba itu berbuat maksiat kecuali akan ada titik hitam di hatinya. Jika dia bertobat, maka akan dikilapkan kembali, hatinya akan dibuat mengkilap kembali. Dan jika dia tidak bertobat, dia tambah maksiat, maka bertambahlah titik hitam, jika akhirnya titik hitam itu meliputi seluruh hatinya. Jika titik hitam itu menutupi seluruh hatinya, maka Nabi katakan, fadhalika ron, maka itulah yang dimaksud dengan ron. Wa kullu ma rana alaihi, dan semua yang menjadi noda pada hati. Kenapa di sini dikatakan bahasa membersihkan hati dari kemaksiatan? Bukankah maksiat itu di badan? Maka jawabannya yang dimaksudkan adalah noda maksiat, noda hitam maksiat yang membekas, yang berdampak pada hati, yang melekat pada hati. Wahya dan toharoh maknawi, toharoh abstrak ini membersihkan hati dari kemusyrikan dan maksiat. Itu lebih penting daripada toharoh badan. Lebih penting dari toharoh badan. Maka perhatian orang tentang toharoh abstrak, membersihkan dirinya dari berbagai macam kemusyrikan, itu harusnya lebih diperhatikan daripada perhatiannya terhadap kebersihan badan. Tanpa bermaksud merendahkan pentingnya kebersihan lahiriah. Walayu mungkin dan tidaklah mungkin akan terwujud taharah badan jika diiringi dengan najisnya, jika diiringi dengan najis kemusyrikan. Maka taharah badan tidak ada gunanya, wudu, mandi tidak ada gunanya jika dia adalah seorang musyrik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal musyrikina najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu kotor. Demikian di surat At-Taubah ayat yang ke-28. Dan yang dimaksud dengan kotor dalam ayat ini, sebagaimana pendapat jumhur ulama, adalah kotor abstrak. Maknawi, dan bukan kotor fisiknya. Bukan najis badannya. Kemudian macam yang kedua adalah toharoh hisiyah, toharoh konkret. Dan akan datang rincian pembahasan tentang toharoh ini fil ustur al-taliyah di baris-baris berikutnya. Kemudian poin yang kedua adalah pengertian toharoh dalam bahasa Arab. Toharoh artinya kebersihan. Wan-nazahah dan kebersihan dari kotoran. Sedangkan dalam istilah, yaitu istilah fikih, yang namanya toharah adalah raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas, wazawalul khobas, dan kalau makna asli dari raf'un artinya mengangkat. Dan yang dimaksud dengan raf'un adalah menghilangkan setelah adanya. Wazawalul khobas, dan hilangnya najis. Maka di sini dikatakan hilangnya najis dan bukan menghilangkan najis. Toharah secara syariat adalah hilangnya najis, bukan menghilangkan najis. Karena yang penting adalah hilangnya najis. Meskipun tidak ada perbuatan menghilangkan najis. Ada di badan seorang najis, kemudian dia naik motor basah kuyup kehujanan, najisnya hilang. Tanpa ada maksud untuk menghilangkannya. Apakah perlu masih untuk kemudian dihilangkan lagi? Tidak perlu. Karena yang penting hilangnya najis. Bukan menghilangkan najis. Tidak harus menghilangkan najis. Yang penting hilangnya najis. Faham bedanya? Artinya yang jadi tolak ukur pokok, benda najisnya itu sudah tidak ada. Baik dia tidak ada itu dengan kesengajaan kita hilangkan, ataupun tanpa sengaja kok hilang sendiri. Maka itu tidak masalah. Yang penting benda najis tadi sudah tersingkirkan dan hilang. Tidak disyaratkan harus ada niat untuk menghilangkan najis. Yang penting najisnya hilang. Apa itu hadas? Di catatan kaki, hadas adalah wasfun, sesuatu yang abstrak. Qa'imun bil badan, yang ada pada badan. Jadi tidak bisa ditunjuk. Yang namanya hadas itu tidak bisa ditunjuk, hadas itu ini loh. Hadas ini tidak, oh ini rambut. Hadas itu ini, oh tidak, ini hidung. Maka dia wasfun, sesuatu yang abstrak. Qa'imun bil badan, yang ada pada badan. Yang gara-gara adanya hadas ini mencegah, melarang untuk sholat, dan aktivitas yang lainnya yang disyaratkan padanya toharah. Dan hadas itu ada dua macam. Ada hadas kecil. Wawalladhi yakumu, itulah hadas yang ada pada anggota wudu. Karena sebab keluarnya sesuatu dari dua jalan. Dan yang keluar tersebut berupa kencing dan berak. Wayartafi hadza, dan hadas kecil ini hilang dengan berwudu. Kemudian yang kedua adalah hadas besar. Itulah yang ada pada seluruh badan. Di antara contoh hadas besar adalah junub. Contoh yang lain adalah berhenti dari haid. Wahada, dan hadas besar ini hilang dengan mandi. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka toharoh hadas, toharoh besar adalah mandi, dan toharoh kecil adalah wudu. Dan badal dan pengganti mandi dan wudu ketika tidak memungkinkan mandi dan wudu adalah tayamum. Wal khobas, dan yang dimaksud dengan khobas ada najasa, adalah najis. Inilah makna pertama untuk hadas secara syar'i. Secara syar'i hadas itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, hadas yang ada di bab toharah. Kemudian pengertian yang kedua untuk hadas adalah tindak kejahatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awa muhdisan. Atau Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Demikian juga di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ahdasa hadasan, siapa yang membuat kejahatan di Madinah, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka tentunya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Man ahdasa hadasan, siapa yang melakukan hadas di kota Madinah. Nah, hadas di situ artinya tindak kejahatan. Maka makna yang kedua dalam penggunaan dalil-dalil syariat untuk hadas adalah tindak kejahatan. Wal murad, dan yang dimaksudkan dengan menghilangkan hadas adalah izalatul wasfi, menghilangkan satu sifat abstrak, sesuatu yang abstrak yang mencegah untuk sholat. Bistikmilil ma', dengan menggunakan air di semua badan, jika itu hadas besar, dan jika itu berupa hadas kecil, yakfi, maka cukup dilewatkannya air pada anggota wudu biniyatin, dengan niat. Wa in faqadal ma', jika tidak ada air, au ajaza anhu, atau tidak mampu menggunakan air padahal ada air karena sakit, ketidakmampuannya karena sakit atau karena cuaca yang sangat dingin dan tidak memungkinkan untuk memasak air, maka adalah dia gunakan yang bisa menggantikan air, yaitu turab, yaitu debu, dengan tata cara yang diperintahkan oleh syariat yang nanti akan dibahas di bab tayamum. Maka menghilangkan hadas tadi dikatakan izalatul wasfi, adalah menghilangkan sesuatu yang abstrak yang ada pada badan. Maka berkaitan dengan hadas digunakan kata-kata izalah, menghilangkan. Berkaitan dengan najis digunakan kata-kata zawal, yang artinya hilang. Karena untuk menghilangkan hadas tidak boleh tidak hadas harus ada niat untuk menghilangkan hadas. Orang yang mandi tanpa niat untuk mandi, orang yang mandi tanpa punya niat untuk mandi, maka dia tidak, mandinya tidak sah. Harus diulangi. Tadi ada orang yang hujan-hujanan, niatnya hujan-hujanan. Nggak selesai hujan-hujanan, waduh saya junub, nggak sekalian tak niat mandi junubnya. Wajib mandi lagi. Karena menghilangkan hadas itu, karena hadas itu menghilangkan. Kita diperintahkan untuk menghilangkan. Maka harus ada maksud dan niat. Dan jika tadi hadas kecil, maka cukup dengan lewatnya air pada anggota-anggota wudu biniyah, dan ini harus dengan niat. Niat untuk berwudu. Ini pendapat jumhur ulama, mengatakan wudu harus sah dengan niat. Berbeda dengan Hanafiyah yang mengatakan wudu sah meskipun tanpa niat berwudu. Dan yang benar adalah pendapat jumhur. Kemudian, wal muradu bizawalil khubas, dan yang dimaksud dengan hilangnya najis adalah zawalun najasah, hilangnya najis. Lihat, untuk najis digunakan kata-kata zawal, hilangnya najis. Untuk hadas digunakan kata-kata izalatul hadas. Maka ini tidak kebetulan namun sengaja. Ini bukan kebetulan. Pilihan kata ini bukan kebetulan namun memang sengaja para ulama menggunakan hal tersebut. Karena untuk najis yang penting adalah hilangnya. Tidak diharuskan adanya niat ketika membersihkan najis. Namun pahala berkaitan dengan niat. Namun sahnya berkaitan dengan ada dan tidaknya. Kalau najis sudah tidak ada, ya sudah sah. Sudah selesai. Namun pahala berkaitan dengan niat. Adalah hilangnya najis dari badan, pakaian, dan tempat. Dan toharoh konkret itu ada dua macam. Toharoh hadas. Dan toharoh hadas itu berkaitan khusus berkaitan dengan badan. Dan toharoh najis. Nah kalau toharoh najis, itu boleh jadi najisnya di badan, pakaian, ataupun tempat. Dan hadas itu ada dua macam. Hadas kecil, itulah yang mewajibkan wudu. Dan hadas besar yang mewajibkan mandi. Dan khobas, najis itu di sini dikatakan ada tiga golongan, tiga macam najis yang wajib untuk ghusl, dibasuh. Dan ada najis yang wajibnya adalah nadhuhu, diperciki. Ini bayi kencing, bayi laki-laki yang belum doyan makanan selain ASI. Wa khubas yajibu mashuhu, dan ada najis yang wajibnya adalah sekedar diusap. Diusap sudah cukup. Mau dibasuh ya bersih juga. Namun seandainya tidak mau dibasuh, cukup diusap, itu sudah bersih. Kotoran yang ada di sandal, dan demikian juga kotoran yang ada di ujung kain perempuan. Kemudian masalah yang kedua, al-ma allati tahsulu bi taharah, air yang bisa digunakan untuk taharah. Maka taharah itu memerlukan sesuatu alat yang digunakan untuk taharah, yang hilang dengannya najis dan terangkat dengannya hadas, dan alatnya adalah air. Dan air yang terwujud dengannya taharah adalah air yang disebut dengan air tahur. Itulah air yang tahir fi dhatihi. Dia adalah suci bendanya dan bisa membersihkan yang lain. Itulah air yang masih dalam kondisi asal penciptaannya. Ai ala sifati lati khuliqa alaiha. Itu ada dalam sifat yang air tersebut tercipta dalam kondisi tersebut. Boleh jadi turun dari mendung semacam hujan, wa dzaubus tsuluts, dan es yang mencair, wal barat ataupun embun, atau mengalir di tanah semacam air sungai, mata air, abar, sumur, wal bihar, dan lautan. Allah Ta'ala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bihi, dan Allah turunkan untuk kalian minas sama', sama' di sini maknanya sahab. Allah turunkan dari mendung ma'an, air, supaya kalian bisa membersihkan diri dengannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan kami turunkan dari mendung air yang suci dan mensucikan. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istiftah beliau, ya Allah bersihkanlah, basuhlah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan es, dan dengan embun. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang air lautan, air laut Nabi katakan, dia adalah suci airnya, halal bangkainya. Dan tidaklah terwujud taharah, yaitu maksudnya mandi dan wudu, bima'in dengan cairan yang bukan air. Contohnya cuka, bensin, terlalu mahal ya. Wudu pakai bensin. Wal asir, jus. Wal limun dan limun. Wamasyabah dalika dan semacam itu. Dia adalah statusnya cairan yang bukan air. Seandainya jus tadi dicampur air, maka itu adalah jus bercampur air. Dan yang lebih dominan jusnya. Bukan air bercampur jus. Kan? Maka itu terlalu sangat encernya. Maka selama dia statusnya adalah jus bercampur air, maka dia statusnya adalah jus. Nanti kalau, namun kalau dia air kecampuran jus, artinya cuma sedikit, ini satu ember ditetesi, dua tetes jus alpukat, maka ya boleh untuk berwudu. Maka bedakan antara cairan bukan air kecampuran air dengan air kecampuran cairan non air. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajitu ma'an, lalu kalian tidak menjumpai air, maka tayamumlah dengan sa'id, dengan debu yang suci. Falau kanati thaharah, maka seandainya thaharah wudu dengan air, wudu dan mandi itu bisa terwujud dengan ma'i, dengan cairan yang bukan air, niscaya akan dipindahlah orang yang tidak memiliki air untuk bersuci dengan cairan. Tidak kemudian dipindah kepada debu. Dan ternyata ayatnya, jika tidak ada air sama sekali, maka gunakan debu untuk tayamum. Tidak gunakanlah jus atau yang lainnya. Mungkin ini dalil bahasanya, ma'i, cairan yang bukan air, tidak sah digunakan untuk berwudu dan mandi. Dan demikianlah yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan. Apakah ada bidang yang namanya fikih sunnah? Jika ada, apa bedanya istilah fikih sunnah dengan istilah fikih? Kalau menurut pengertian asal dari fikih yang tadi kita baca, semua fikih adalah fikih sunnah. Min adillatiha tafsiliyah. Maka semua fikih itu fikih sunnah. Tidak ada fikih yang bukan fikih sunnah. Semua fikih itu fikih sunnah. Namun mengingat keadaan bahwasanya kemudian setelah seiring berjalannya zaman muncullah kitab-kitab fikih yang tidak disebutkan padanya dalil, matan fikhiyah yang tanpa dalil. Maka kemudian orang merasa bahasanya mereka ingin biar mantap, biar tahu ngerti alasannya, maka dia menginginkan fikih yang itu disebutkan di sana dalil-dalilnya. Maka sebagai kebalikan dari adanya mutun fikhiyah, matan-matan fikih yang tidak berdalil, yang tidak menyebutkan dalil, maka kemudian dimunculkanlah fikuh dalil atau fikuh sunnah. Namun itu adalah, maka ini adalah istilahnya anti reaksi atau reaksi terhadap munculnya kitab-kitab fikih yang tidak berdalil. Kemudian orang menuntut untuk adanya, pingin adanya fikih yang berdalil, kemudian fikih berdalil disebut dengan fikuh sunnah. Namun kalau fikih dalam maknanya yang asli, secara istilah, semua fikih, semua buku fikih adalah fikih sunnah. Tidak ada yang bukan, yang tidak fikih sunnah. Demikian, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.